Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, diantaranya adalah kesempatan untuk belajar dan taufik melakukan amal saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbul Bariyat karya Fadilatu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Wasmul Hakimi يتضمن صفة الحكمة في خلقه وشرعه. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Hakim yang terkandung di dalamnya sifat hikmah bagi Allah hikmah itu sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan-tujuan yang terpuji, dengan tujuan-tujuan yang baik. Fi khalqihi, pada penciptaannya, baik pada penciptaannya, seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan organ-organ tubuh yang ada pada jasad kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan organ-organ tersebut dengan tepat dan dengan tujuan yang baik. Artinya tidak sembarangan meletakkan organ-organ tersebut. Tidak asal-asalan meletakkan organ tersebut. Dan juga pada penciptaan alam ini. Baik itu makhluk hidup atau makhluk atau benda mati. Semuanya Allah ciptakan dengan teratur, rapi, dan dengan tujuan-tujuan yang terpuji. Wa syar'ihi, dan syariatnya. Seluruh syariatnya memiliki hikmah. Seluruh hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki hikmah di balik penetapan hukum tersebut. Seperti pada pertemuan yang lalu kita contohkan tentang hukum qisas. Di balik hukum qisas ini ada hikmah di baliknya, yaitu adanya kehidupan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa fil qisasi hayatun li ulil albab, dan di dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan juga seperti contoh berpuasa disebutkan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara hikmah yang paling besar diwajibkannya puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini merupakan latihan, belajar meningkatkan ketakwaan pada diri kita. Begitu juga seperti sholat. Di antara hikmahnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah al-fahsya, perbuatan keji dan munkar. Sehingga apabila seorang ini melaksanakan dan menegakkan salat dengan sebenar-benarnya, maka akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dan jika hikmah tersebut tidak terbukti atau tidak ada pada seseorang, artinya dia melakukan salat tetapi perbuatan keji dan munkar masih berjalan, menunjukkan salatnya ini kosong. Menunjukkan salatnya ini kosong. Dan pembahasan tentang hikmah dibalik ibadah-ibadah ini merupakan pembahasan yang panjang. Di antara kitab yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah kitab Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di situ beliau menjelaskan rahasia-rahasia dari ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, sedekah, puasa, haji dan seterusnya. Qala rahimahullahu taala wasmul Majid, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Majid, Zat yang Maha Agung. Yatadammanu sifatul 'azama wal kibriya, terkandung di dalamnya sifat keagungan dan sifat kesombongan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Sempurna, sehingga sifat kesombongan yang ada padanya adalah sifat yang layak. Berbeda dengan manusia, makhluk yang banyak kekurangan, maka tidak layak padanya ada sifat kesombongan. Wasman Ar-Rahman Ar-Rahim. Wasma Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yatadammanani sifat Ar-Rahmah, yang dua nama tersebut terkandung di dalamnya sifat rahmah bagi Allah, sifat belas kasih, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah ini, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ini terbagi dua. Yang pertama, sifat rahmat Allah secara umum. Secara umum mencakup seluruh makhluknya, baik tumbuhan, baik hewan, baik manusia, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir, baik orang-orang yang taat atau orang-orang yang bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka semua. Ini merupakan sifat rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Di antara sifat rahmah Allah subhanahu wa ta'ala yang umum ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kafir untuk beriman. Bahkan ketika jihad sekalipun. Di dalam syariat, ketika pasukan kaum muslimin datang ke satu negeri, yang negeri tersebut negeri kafir, maka yang pertama kali dilakukan oleh pasukan muslim adalah menawarkan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan kepada mereka, didakwahi mereka, dijelaskan tentang keutamaan Islam dan keuntungan mereka berada di dalam Islam, di antaranya seperti mendapatkan harta dan yang lainnya. Seperti harta zakat, karena mereka termasuk mu'allaf qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Yang kedua adalah sifat rahmah Allah yang khusus, yaitu khusus bagi kaum mukminin, khusus kepada orang-orang yang Allah cintai, kepada orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Maka tentunya sifat rahmah yang khusus ini tidak bisa didapatkan oleh sembarangan makhluk. Rahmat ini hanya bisa atau hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Orang-orang yang memang Allah cintai dan Allah ridai. Maka sering di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selalu meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kalimat warhamni, rahmatilah aku. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat agung. Jika dimiliki oleh seorang muslim, atau jika didapatkan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim atau seorang mukmin, dia menyadari dirinya ini banyak kekurangan. Maka butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim menyadari amalnya ini kurang. Baik kurang secara kualitas ataupun secara kuantitas. Maka dia butuh rahmat Allah. Belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya. Seorang muslim menyadari bahwasanya dirinya penuh dengan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka dia membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengampuni dosanya dan tidak membalas dosa-dosa tersebut dengan azab. (Tuh) kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Makanya banyak di dalam ayat sering digandengkan antara kalimat atau nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Tentunya kalimat ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun, Ar-Rahim dan maha penyayang. Penggabungan dua nama ini memiliki nama atau memiliki makna yang tentunya berbeda ketika nama tersebut terpisah. Penggabungan nama di sini, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafur, zat yang maha pengampun, ini menunjukkan Allah adalah zat yang benar-benar mengampuni segala dosa ketika hambanya ini meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian digabungkan dengan Ar-Rahim, sifat yang belas kasih, yang artinya dengan kata lain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengasihi, merahmati kita, mengasihi kita, jangan sampai mengadab kita dikarenakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi diampuni dengan benar-benar dihapus, baik dosanya itu sendiri ataupun akibat dari dosa tersebut, yang itu merupakan adab. Nah, penghapusan akibat dari dosa tersebut, kita meminta kasih sayang Allah, belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hakada sifatu ad-dhatiyah, dan begitu juga sifat zat, yaitu sifat yang selalu berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa al-qayyum, sifat al-qayyum? Alladhi qama bi nafsihi wa bi ghairihi. Al-qayyum itu artinya zat yang berdiri sendiri dan menegakkan orang lain atau menegakkan yang lainnya. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Dia tegak dikarenakan banyak hal. Karena dia tergantung kepada banyak hal. Yang paling pokoknya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepadanya umur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki kepadanya kematian, maka dia tidak bisa mengakhirkan sedikit pun dan tidak bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tegaknya manusia, berbeda dengan tegaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyendiri. Dan selain itu pun yang lainnya dari makhluk ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu syai'in muhtajun ilaihi, maka segala sesuatu itu membutuhkan kepada Allah. Termasuk manusia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa la yahtaju ila ahadin, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada seorang pun. Wa annahu muttasifun bi jami'i sifatil af'al, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat seluruh sifat-sifat perbuatan. Fa huwa al-fa'alu lima yurid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat seperti yang Allah kehendaki atau apa yang Allah kehendaki. Artinya, apa yang Allah kehendaki tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Fama sya'akan. Maka semua perkara yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Apapun perkara tersebut, kalau Allah berkehendak itu akan terjadi. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini, atau tidak ada satu pun dari makhluk ini yang mampu menghalangi atau menggeser kehendak tersebut. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan perkara yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Semua apa yang terjadi pada makhluk ini, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, itu semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, segala perkara yang meleset dari kita, atau dengan kata lain tidak terjadi pada kita, itu adalah perkara yang tidak Allah kehendaki terjadinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin harus meyakini hal tersebut. Dan ini akan mengokohkan kita, mengokohkan keimanan kita terhadap rukun iman, yaitu salah satu dari rukun iman yaitu beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala rahimallahu ta'ala wa qaulul muallif rahimallahu ta'ala, dan ucapannya muallif rahimallahu ta'ala, al-malikul mulk li jami'il mamalik. Yaitu raja dari segala raja. Di sini, Syekh Ahmad Yahya An-Najmi mengatakan as-sahih ayyakul, ucapan yang sahih, yang benar, itu al-malikul maliku. Al-malikul maliku li jami'il mamalik. Yang maknanya sama, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maknanya sama. Yaitu, rajanya seluruh raja. Akan tetapi, kerajaannya di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tampakkan seluruhnya. Hal ini dikarenakan ada hikmah di balik semua itu. Di antaranya adalah ujian bagi orang-orang mukmin. Ujian sekaligus juga ujian bagi orang-orang kafir. Ujian bagi orang-orang mukmin, apakah mereka akan istiqomah? Apakah benar-benar keimanannya meyakini bahwasanya Allah ini raja dari segala raja? Tetapi dalam perjalanannya terkadang, misalkan seorang mukmin terzalimi oleh orang-orang kafir, maka dia akan bertanya, mana Allah subhanahu wa ta'ala, padahal disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah raja segala raja. Tetapi kenapa orang-orang mukmin ada yang terzalimi atau bahkan banyak yang terzalimi? Ini ujian. Apakah imannya akan goyah tatkala dia beriman Allah subhanahu wa ta'ala raja dari segalanya raja? Atau dia akan tetap istiqomah, tetap meyakini Allah adalah raja segala raja. Adapun yang menimpa dia seperti dizalimi oleh orang kafir. Dia anggap itu sebuah ujian. Karena tidaklah seorang mengatakan keimanan dengan keimanan yang benar kecuali Allah akan mengujinya. Kecuali Allah akan mengujinya. Atau terkadang hal tersebut menguasainya orang kafir terhadap sebagian kaum muslimin, itu dikarenakan dosa-dosa mereka. Sehingga mereka mengintrospeksi dirinya. Kewajiban apa yang telah mereka tinggalkan? Perintah apa yang Allah perintahkan kepada mereka yang mereka lalaikan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada mereka orang-orang kafir. Dan ini justru yang paling banyak terjadi ketika sebagian kaum muslimin dizalimi oleh orang-orang kafir. Karena mereka sudah banyak meninggalkan agamanya. Hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian abad yang lalu. Bagaimana ketika umat ini akan ditindas oleh orang-orang kafir. Hal ini dikarenakan mereka telah melakukan perkara-perkara yang menyelisihi perintah-perintah Allah. Dan bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis itu dalam potongannya, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan yang ada pada kalian, yaitu dengan dikuasai oleh orang kafir, dizalimi orang kafir, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kerajaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, maka di situ Allah tampakkan seluruhnya. Tidak ada seorang pun yang berlaku sombong. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumil qiyamah merupakan darul jazak, tempatnya negeri atau tempatnya atau negeri pembalasan. Sementara di dunia ini adalah tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Sehingga diuji baik itu orang mukmin ataupun orang kafir. Adapun ujian yang diberikan kepada orang kafir, apakah mereka akan semakin sombong di atas kekufurannya ketika mereka berkuasa, ketika segala fasilitas dunia mereka dapatkan, ataukah mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka tetap bahkan diberi kemudahan oleh Allah. Ini merupakan istidraj. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semakin jauh dari hidayah. Semakin besar murka Allah kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.